Tahib, ahsantum, barakallahu fikum. Kita lanjutkan ya ikhwah pelajaran kita dari pembahasan syarah Arba'in Nawawiyah. Masih dalam hadis yang kedua, hadis Jibril alaihi salam yang menerangkan kepada kita tentang Islam, iman, demikian pula ihsan. Dan masih dalam bagian yang pertama, yaitu martabatul ula, tingkatan pertama di dalam Islam, karena Islam bertingkat-tingkat. Ya, ada derajat Islam, kemudian iman, dan yang tertinggi adalah ihsan. Dan itu yang ma'ruf, yang sesuai dengan nas dalil. Ya, tentang maratibud din, tingkatan dalam agama. Dan terkait dengan tingkatan yang pertama, yaitu tingkatan Islam, telah kita sebutkan bahwa Islam memiliki rukun. Ya, memiliki rukun. Dan rukun-rukun Islam seperti yang Nabi jelaskan, khamsah. Ya, ada lima. Yang kemudian dibangun di atas lima pondasi inilah, ya, seluruh syariat Islam berada dan dibina, dibangun, ditata. Ya, sehingga apabila lima perkara ini itu hancur atau diabaikan, jangankan semuanya, sebagiannya saja atau mungkin salah satunya saja diabaikan, maka bisa dipastikan seluruh bangunan Islam, ya, seorang hamba itu tidaklah teranggap, musnah dan sirna. Lah, dari lima pondasi keislaman ini, yang paling fundamental, yang paling mendasar adalah syahadatan. Ya, mengucapkan dua kalimat syahadah. Yang ternyata terkait dengan poin yang pertama ini, tidak cukup seorang muslim sekedar mengucapkan talaffuzan dengan lisan, tapi harus diimbangi, ya, dibarengi dengan keyakinan dalam hati dan penerapan dengan anggota badan. Dan itulah diantara bukti dan wujud kesempurnaan iman. Nah, kemudian kita telah sampai pada syahadat yang pertama, yaitu syahadatullah, di mana telah kita sebutkan tentang maknanya, bahwa persaksian, ya, seorang muslim atau seorang hamba ketika ia mengatakan la ilaha illallah, berarti dia telah mengakui secara lisan dan sekaligus meyakini bahwa tidak ada sesembahan, tidak ada Tuhan yang berhak untuk diibadahi, disembah dengan benar kecuali Allahu Azza wa Jal. Sehingga konsekuensinya adalah apa yang disembah oleh manusia dari selain Allah itu semuanya adalah batil. Apakah ada, ya, sesembahan selain Allah di alam ini? Ya, di tengah manusia, jawabannya ada. Jawabannya ada. Ya, dan semuanya batil kecuali Allah yang mereka sembah. Ya, di antara manusia ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah malaikat, ada yang meramatkan kuburan, ada yang mengkultuskan seorang wali, atau bahkan beribadah tanpa sadar dalam wujud berdoa dan meminta, atau minimal bertawasul kepada Nabi. Ini juga bagian, ya, menjadikan Nabi sebagai sembahan dari selain Allah. Hada batil. Ini juga batil, ya. Bahkan di antara manusia ada yang menyembah hewan. Kok bisa, ya, demikian? Syaitan mempermainkan mereka, ya, sehingga mereka tidak menggunakan akal sehatnya Di antara mereka ada yang menyembah sapi, ya, mengkultuskan hewan-hewan tertentu, gajah, ya, bahkan sebagian alhamdulillah sampai tikus pun dikeramatkan gitulah. Padahal di dalam syariat Rasulullah telah menyebutkan bahwa tikus termasuk hewan fasik, merusak, merusak. Ini malah dikultuskan, dikeramatkan, dielulukan, dianggap punya berkah. Padahal merusak. Ya. Di India sana ada di antara mereka di satu komunitas daerah itu yang menyembah, bahkan menganggap tikus sebagai hewan keramat gitulah. Ya, sebagaimana ya di negeri kita ya ada yang mengeramatkan lembu atau kerbau. Ya, di sana ada pula yang mengeramatkan sapi. Sehingga pantangan besar, bahkan harus siap ya, untuk mengorbankan nyawa kalau sekiranya ada di antara manusia yang rela dan berani menyembelih seekor sapi di sana. Ya, akan ditentang, akan diprotes, didemo. Dianggap sebagai hewan keramat. Punya berkah, punya khasiat ini dan itu. Ya. Allahu musta'an. Padahal hewan-hewan tadi terkait dengan hewan-hewan ternak itu Allah ciptakan, Allah adakan, wujudkan di dunia untuk melayani manusia. Untuk melayani manusia. Ya, yang bisa dimakan, ya bisa dikonsumsi, bisa disembelih dengan cara yang syar'i, kemudian dimakan, dikonsumsi. Yang ingin dimanfaatkan tenaga, ya monggo silahkan membajak sawah, kebun, tanah, dipakai tenaganya atau digunakan tenaganya untuk mikul, bawa beban, barang, atau untuk safar, berkendaraan, ya silahkan. Pelayan manusia, itu hakikat dari hewan, melayani kebutuhan manusia. Ini malah dibalik, manusia melayani hewan, bahkan menghamba itulah, menyembah hewan tadi. Nah inilah, kalau sudah syaitan berperan, akal sehat nggak bisa menelan, ya, nggak bisa masuk. Ya, dianggap itu sebagai sebuah keutamaan, ya. Bagi yang faham tauhid, ngerti, ya, bagaimana hak Allah yang besar untuk disembah, untuk dibadahi. Ya. Ada muslainya itu adalah makhluk sama ciptaan Allah, statusnya sama di hadapan Allah. Gak akan sudi ya untuk menyembah hewan-hewan tadi. Ya, tapi bagi mereka luar biasa. Ya, rela ngantri sekedar untuk menunggu berkahnya. Apa berkahnya ini nanti yang ditunggu? Na'udzubillah, mohon maaf, kotorannya. Kotorannya sampai dianggap berkah. Allahu musta'an. Ya seperti itulah kehidupan manusia. Ya. Dan bahkan mayoritas dari manusia demikian, dalam kegelapan, ya, dalam noda-noda keyakinan syirik. Sehingga Allah ingatkan kepada kita semuanya, jangan suka ikut-ikutan, terlebih dalam masalah amalan, dalam masalah ibadah, dalam masalah agama. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah, kata Allah. Kalau kalian mengikuti tradisi, kebiasaan kebanyakan manusia, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sehingga penting bagi kita, barakallahu fikum, untuk mengikat diri kita dengan apa? Dengan ilmu. Ya, dalam masalah ini demikian pula. Ya, prinsip yang agung menegakkan kalimat tauhid, la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Kita tidak mengingkari, ya, tidak menutup mata, memang ada sesembahan selain Allah, disembah oleh manusia, dikeramatkan, dikultuskan oleh mereka. Namun semuanya batil kecuali, ya, Allah yang mereka sembah. Ya. Oleh karena itu, mereka kaum musyrikin, ya, yang Al-Qur'an turun dengan bahasa mereka spontan ketika Allah perintahkan kepada mereka untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah lewat lisan Rasulnya, Qulu la ilaha illallah tuflihu, kata Nabi di hadapan bangsa Quraisy. Ucapkan oleh kalian kalimat la ilaha illallah, niscaya kalian akan selamat, akan sukses, akan berbahagia di dunia, demikian pula di akhirah. Mereka ngerti, faham itu. Apa konsekuensinya, apa keharusannya? Ya, dalam kondisi ketika itu mereka sudah banyak koleksi tuhan-tuhan dari selain Allah. Berhala-berhala mereka pelihara, mereka keramatkan, mereka puja-puja, mereka terus sanjung-sanjung itu. Mereka punya Manat, punya Hubal, ya, punya Lata, Uzza. Ya, tambah lagi di beberapa kabilah-kabilah masing-masing punya sesembahan sendiri. Yang ini menyembah kuburan, yang ini mengeramatkan batu, yang ini pohon, yang ini sumur tua, yang ini malaikat, yang ini macam-macam. Ya. Dan mereka enggak mau meninggalkan itu semuanya, sehingga lisan mereka keluh dan kaku, enggak mau mengucapkan kalimat tadi. Ya. Spontan mereka mengatakan aja'al alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Apakah mereka ataupun apakah Muhammad itu hendak menjadikan sesembahan-sesembahan kami yang banyak ini, ya, akan dijadikan satu sembahan saja, itu Allah semata yang kami sembah? Sungguh ini perkara yang mengherankan, aneh bagi mereka itu, ya, karena bagaimana tidak, sekian tahun, ratusan tahun lamanya mereka hidup dalam kesyirikan. Na'udzubillah. Maka penting bagi kita ayul ikhwah, ya, untuk betul-betul memahami tentang masalah ini, ya. Jadi yang berperan aktif dan punya peran yang besar dalam menyesatkan manusia adalah syaitan, kemudian hawa nafsu, ya. Nah, dan yang paling penting adalah ketulusan dan kejujuran untuk menerima, ya, perbaikan dan pembenahan. Itu yang paling penting, ya. Jangan dikira dahulu para sahabat adalah mereka lahir dalam kondisi muslim terus sampai tuanya, sampai datang Islam yang dibawa oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Tidak. Sebagian mereka dulunya, ya, adalah musyrik, kafir, sebagian ahlul kitab, ya. Namun karena kejujuran, keikhlasan, ya, Allah jadikan sebab itu untuk mereka dapat hidayah. Dapat hidayah. Datang Islam langsung spontan, menerima sepenuh hati, sepenuh jiwa dan raga, siap membela Islam sampai titik darah penghabisan. Ya, terbukti itu. Terbukti. Padahal sebelumnya apa? Musyrik, kafir. Tapi tadi intinya menerima nasihat. Ya, lembut hatinya. Ya. Halus jiwanya ketika menerima ayat-ayat Al-Quran dibacakan kepada mereka. Luluh. Ya. Dahulu bagaimana kerasnya Umar bin Khattab terhadap Rasul, terhadap Nabi, terhadap Islam dan kaum muslimin di awal-awal Islam. Namun, sekali mendengarkan satu lantunan ayat Al-Quran dibacakan langsung. Memang dasar hati beliau adalah lembut. Ya, bersih. Menjadi orang yang terbaik setelah Nabi dan Abu Bakar. Umar bin Khattab menjadi yang terdepan di dalam membela Rasulullah dan kaum muslimin dan Islam. Baik, kita lanjutkan. Qala habibullah wal ilah ma'nahu al ma'bud ay la ma'buda bihaqin illa Allah wa yanfi hadha kullu ma'budin bil batil. Ini sudah ya? Sudah belum ya? Ada masih ingat? Yang terakhir dibaca? Sudah? Belum? Taib. Bahwa ilah, ya. Jadi kita coba, ya, berhenti sejenak di sini, berupaya untuk mencermati dan menghayati, ya, menelaah kalimat la ilaha illallah. La ilaha, ilah itu biasa diterjemahkan sesembahan atau Tuhan, ya. Maknanya adalah al-ma'bud, yang disembah, berarti la ilaha illallah, berarti la ma'budah bihaqqin illallah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi dengan benar kecuali Allah. Artinya sesembahan selain Allah banyak. Ya betul, banyak ya. Seperti kata pepatah, lain ladang, lain belalang. Ladangnya banyak, belalangnya juga beragam. Daerah dan negaranya luar biasa, gak bisa dihitung. Gak bisa dihitung. Indonesia saja sudah terbagi menjadi 33 atau 34 provinsi deh. Itu provinsinya, belum kabupatennya, belum kecamatannya, belum kelurahan, desa, belum RT, macam-macam. Itu satu negara, belum lagi negara yang lain. Apakah semuanya di atas Islam, di atas tauhid? Lah. Ya. Bahkan tadi isyarat dari Allah. Kebanyakan manusia itu berada di atas kejahilan, di atas kesesatan dan penyimpangan. Jangan ikut-ikutan. Setiap daerah masing-masing punya tradisi, punya adat istiadat. Ya kalau baik, bagus. Tapi sayangnya ya, itu tidak sejalan dengan syariat. Ini yang harus diwaspadai. Apalagi kental dengan kesyirikan. Hampir setiap daerah ada. Ya. Hampir setiap daerah ada. Lah, itu semuanya betul sesembahan, dikeramatkan, ya, dikultuskan, dipuja-puja, disesajeni, ya. Dikasih ada persembahan-persembahan khusus di momen-momen, di waktu-waktu tertentu. Iya. Baik itu yang sifatnya pekanan atau bulanan atau tahunan, ya ada perayaan. Ya. Baik yang di pegunungan, yang di pedesaan, di perkebunan atau yang di pinggir laut, di pantai, ada semuanya itu. Ya. Itu sembahan. Sadar ataupun tidak, setuju ataupun tidak, selama diyakini bahwa mereka tadi dari selain Allah itu bisa memberikan sesuatu yang sifatnya manfaat kepada manusia dari selain Allah, maka itu sesembahan. Ya, ditawakali, diharapkan, ditakuti. Kalau enggak ada acara, nanti khawatir terjadi apa-apa dengan kampung kita. Nanti kalau acara tahunan ya di pantai ini tidak diadakan, nanti khawatir terjadi musibah di tempat kami. Khawatir kalau kita tidak membersihkan persembahan kepada penunggu, ya, sawah-sawah dan ladang-ladang kami, nanti khawatir panen kita gagal diserang oleh hama. Gak bisa makan kita. Macam-macam. Akhirnya diadakanlah acara-acara, ritual-ritual tertentu. Ini semua sembahan, namun batil. Fayanfi hadza kullu ma'budin bil batil, maka ini semua dinafikan. Ya. Dengan kalimat la ilaha illallah tadi. Wa kullu ma siwallahi fahuwa ma'budun bil batil. Sehingga semua dari selain Allah yang disembah, ya, itu semuanya batil. Yang disembah di sini, jangan yang terbetik dalam benak kita, ya, mungkin yang dimaksudkan ketika seorang sholat, ya, untuk ruh halus atau penunggu tempat yang angker atau berpuasa. Enggak. Betul itu ibadah. Dan kalau dipersembahkan, diberikan kepada selain Allah, ya syirik. Tapi juga termasuk ya ritual kesyirikan, ya, penghambaan, peribadahan kepada selain Allah ketika seorang meminta, ya, menyembelih, berharap, ya, isti'adzah, meminta perlindungan kepada selain Allah. Itu semuanya masuk. Itu semuanya masuk. Ya. Sudah kita sebutkan, ada di antara manusia yang menyembah, mengeramatkan, mengkultuskan apa? Hewan. Bahkan di antara manusia ada yang mengkultuskan benda-benda mati. Apakah ada? Iya, ada. Masih banyak di antara kaum muslimin yang masih percaya, meyakini keampuhan jimat, batu, kayu, bahkan rempah-rempah dibungkus dengan bungkusan jahitan yang rapi, dikantongin kemana-mana, dibawa untuk apa? Menjaga keselamatan, biar tidak diganggu oleh orang yang nakal, yang mau mengganggunya. Tanpa itu gak tenang safarnya, gak nyaman perjalanannya, bahkan bisa batal gara-gara itu. Kenapa? Ketinggalan di rumah. Terjadi itu ya, terjadi. Dan sampai zaman ini untuknya seperti itu masih ada, masih ada. Ya. Alhamdulillah kalau di pondok-pondok Ahlussunnah ya, insya Allah nggak ada. Tapi di tengah masyarakat, oh banyak, banyak. Ya. Bahkan diperjualbelikan. Mau apa? Mau penglaris? Ini resepnya, ini amalannya. Ya. Mau kurus badannya? Kecil, krempeng, ya, takut, ya. Mau berani, ini resepnya, dikasih, ya, supaya ya, muncul keberaniannya. Dikasih apa? Dikasih ini, kasih itu, batu, jimat, atau misalnya, macam-macam. Nah, ini semuanya, ya, bentuk-bentuk dan ragam kesyirikan, menjadikan seorang itu tawakalnya kepada selain Allah Subhanahu wa Taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Dzalika bi anna Allah wal haqq wa anna ma yad'una min dunihi wal batil." Yang demikian itu sesungguhnya Allah dialah al-haq, ya, yang berhak untuk diibadahi. Adapun selain Allah yang disembah, yang diibadahi oleh manusia, ya, diibadahi tapi batil, batil. Makanya kata beliau, "Fahada makna syahadah." Inilah makna syahadah la ilaha illallah. Karena syahadat ada dua ya, syahadatullah dan syahadatul rasul. Syahadatullah yaitu kalimat la ilaha illallah. Adapun syahadatul rasul yaitu Muhammad Rasulullah. Kalau begitu, walaysa takdirul khabar mawjud mithla ma yaquluhu ba'dun nas la ilaha mawjud fa inna hadha ghairu sahih. Dan dari penafsiran atau makna kalimat la ilaha illallah di sini beliau merinci bahwa yang benar maknanya, kalau ada yang bertanya, kita sudah ngaji lama, taklim lama, ya, bahkan sudah puluhan tahun, ya, memanjangkan lihya dan menampakkan syiar-syiar sunnah, alhamdulillah nikmat. Namun mungkin ada yang bertanya, Pak, Mas, Dek, kamu kan dari pondok. Saya dari dulu gak pernah tahu apa sih makna la ilaha illallah. Walhamdulillah, jelaskan. Maknanya adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Bukan la ma'buda mawjudun illallah. Kan ada sebagian yang mengartikan seperti itu. Ya, mau tahu siapa mereka? Banyak. Bahkan mayoritas kaum muslimin itu yang mereka yakini bahwa makna kalimat la ilaha illallah adalah la ma'budah mawjudun illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, ya. Meskipun penampilannya agak nyunah, kemana-mana pakai jubah dan kopiah, jenggot panjang, ya, dipanjangkan lihyahnya, tapi dari sisi akidah ini diantara keyakinannya bahwa makna la ilaha illallah adalah tidak ada Tuhan selain Allah. Yang seperti kita singgung pada pertemuan sebelumnya bahwa ini apabila dicermati itu akan menguatkan dan mendukung keyakinan bahwa Allah itu di mana-mana. Kok bisa? Dari sisi mana? Dari sisi mana? Ya, dari sisi bahwa kalau dikatakan tidak ada Tuhan selain Allah, berarti yang dituhankan oleh manusia itu adalah Allah. Yang menyembah ini, yang menyembah itu, yang menyembah fulan, yang menyembah Allah, yang menyembah hewan, yang menyembah benda mati, na'udzubillah, itu semuanya Allah. Kenapa? Itulah Tuhan mereka. Sehingga menguatkan Allah itu di mana-mana. Dan itu batil. Lebih parah lagi dikatakan Allah itu menyatu, melebur, ya, dengan makhluk. Kalau tadi menempati. Yang lebih parah lagi, melebur. Melebur, jadi satu. Lebih parah lagi, lebih kufur lagi. dan itu diantara buah dari menafsirkan la ilaha illallah dengan apa? Tidak ada Tuhan selain Allah. Dengan bahasa Arab konteksnya tadi, la ma'buda maujudun illallah. Ya. Taib. Fal alihatul maujudah kathirah wa kullu ya'lam wa kullun ya'lam anna an-nas ya'buduna alihatan mutafarriqah mundu hadatha syirku fil ardi wa ila an taquma sa'ah. Ya, dan sebuah kenyataan yang memang ada di tengah manusia bahwa sesembahan itu banyak. Ya, tuhan-tuhan yang dituhankan oleh manusia banyak. Dan manusia mengetahui masing-masing bahwa ya, mereka manusia menyembah sembahan-sembahan yang beraneka ragam sejak awal kali terjadinya kesyirikan di atas muka bumi sampai terjadinya hari kiamat. Kapan terjadinya kesyirikan awal kali di atas muka bumi? Kapan terjadinya? Hah? Apakah sejak awal Nabi Adam Allah ciptakan, kemudian Allah turunkan ke muka bumi, sudah terjadi kesyirikan? Jawabannya tidak. Bahkan ketika Abdullah bin Abbas ya, menerangkan ya, tentang kondisi manusia di awal-awal penciptaannya, itu selama 10 kurun, ya, 10 abad. Satu abad itu berapa tahun? Berapa tahun? 100 tahun. 10 abad dari zaman Nabi Adam, terus 10 abad lamanya, kali 100, berarti 1000 tahun. Itu belum terjadi kesyirikan. Belum terjadi kesyirikan. Lah kemudian setelah itu, barulah terjadi di zaman Nabi Nuh alaihissalam yang merupakan rasul pertama yang Allah utus ke tengah manusia. Ya, sehingga dari sini kita bisa mendapatkan sebuah faedah bahwa ternyata rasul ataupun nabi yang Allah utus ke tengah manusia tujuannya adalah untuk perbaikan dan mengembalikan fitrah manusia. Mengembalikan manusia kepada fitrahnya, kepada tauhid. Karena seperti yang Nabi sebutkan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap manusia yang lahir ke dunia itu lahir di atas fitrahnya. Yang kemudian kedua orang tuanya lah yang merusaknya. Merusak fitrah anaknya tadi. Ada yang menjadi Nasrani, ada yang menjadi Majusi, ada yang menjadi Yahudi. Gara-gara orang tua, lingkungan yang merusak. Ya, sampai zaman Nabi Nuh. Ya. Di zaman Nabi Nuh itu mulai muncul ya, penghambaan peribadahan kepada selain Allah. Di mana yang menjadi objeknya ketika itu adalah orang-orang saleh yang telah meninggal. Ya. Wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna wadda wa la su'a wa la yaghuts wa ya'uq wa nasra. Ya. Tokoh-tokoh mereka mengingatkan kepada masyarakatnya. Ya. Kepada pengikutnya, jangan sekali-kali kalian meninggalkan sembahan-sembahan kalian. Ya tadi tokoh-tokoh yang dikeramatkan itu. Jangan kalian tinggalkan Wad, Su'a, Yaghuts, Ya'uq, Nasr. Ya. Yang kemudian Nabi abadikan dalam hadis-hadis yang sahih bagaimana awal kali terjadi kesyirikan. Ya, fitnah gambar. Ya, ketika mulai dimunculkan oleh syaitan. Awalnya digambar orang-orang yang telah meninggal tadi itu. Orang-orang saleh digambar, dilukis, dibuat patung, dipajang sebagai tadhkirah, sebagai kenang-kenangan prasasti, mengingatkan kesalehan mereka agar menyemangati yang masih hidup, generasi muda yang hidup belakangan, supaya semangat ibadah, taat kepada Allah. Melihat tokohnya, oh si fulan baik, manut, ikut, mencontoh kesalehannya, kebaikannya. Awalnya begitu. Generasi berganti generasi, tahun berganti tahun, yang ini mati, ilmu sudah mulai ditinggalkan, terjadilah apa yang terjadi. Sampai diibadahi, sampai disembah, dikeramatkan, bukan cuma sekedar kenang-kenangan atau prasasti. Tapi sudah sampai pada tingkat apa? Disembah. Nah ini, akhirnya diutus Nabi Nuh AS untuk memperbaiki dan mengembalikan mereka kepada fitrahnya. Ini awal kali kesyirikan muncul. Nah, sampai terjadi hari kiamat. Wa syirku mawjudun wal ma'budat mawjudah wa katsirah, sehingga kesyirikan itu ada. Bahkan sesembahan-sembahan dari selain Allah itu ada, bahkan banyak. Bahkan banyak. Walakinnal ilahal haq huwallahu azza wajal, akan tetapi sembahan yang benar itu hanyalah Allah semata. Ya, Allah berfirman dalam surat Az-Zukhruf ayat ke-84, wa huwa alladhi fis sama'i ilah wa fil ardi ilah. Dialah Allah yang disembah, ya, di langit dan yang disembah di bumi. Ya. Bukan maknanya di bumi ada sesembahan, ya, di langit ada sembahan yang berbeda, enggak, sama, yaitu Allah. Di langit ada penduduknya, ada warganya, ada masyarakatnya. Siapa? Malaikat. Di bumi, ya, ada masyarakatnya, ada penduduknya. Siapa? Manusia. Yang disembah satu. Wa huwallazi fis sama'i ilah wa fil ardi ilah. Fa Allah subhanahu wa ta'ala lahul uluhiyyatil haqqah. Maka dialah Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi, disembah. Konsekuensinya, kalau Allah itu satu-satunya yang disembah, berarti rasa harap, bersandar, kalau ada masalah, problem hidup, ya, mengagungkan, itu semua diarahkan kepada Allah. Taat, ya, mematuhi, mencintai, itu semua diarahkan kepada Allah. Dan juga konsekuensinya, barakallahu fikum, bahwa apabila kita meyakini Allah sebagai satu-satu yang disembah, berarti apa yang Allah turunkan berupa syariatnya, kita pun harus siap untuk menjalankan. Mungkin ada yang bertanya, apa sih rahasianya? Kenapa hanya Allah satu-satu yang disembah oleh manusia, oleh makhluk? Yang selainnya, tidak boleh. Mungkin ada yang terbetik. Jawabannya adalah karena dialah Allah yang telah menciptakan kita, yang telah memberikan fasilitas hidup kepada kita, yang mengatur alam semesta, bahkan Allah yang menghidupkan serta mematikan, bahkan Allah yang menyiapkan kehidupan kita setelah kematian kita. Allah semuanya. Yang inilah, ya, yang diistilahkan dengan korelasi, hubungan kesesuaian antara tauhid rububiyah dengan tauhid uluhiyah. Adapun selain Allah, apakah bisa menciptakan? Apakah bisa berikan rezeki? Apakah bisa mengatur jagat raya, alam semesta? Menurunkan hujan, menghidupkan, mematikan, bisa enggak? Enggak bisa. Makanya kalau statusnya sama kayak kita, ngapain dikeramatkan? Untuk apa dikultuskan? Untuk apa disembah? Untuk apa ditaati? Sama juga kayak kita. Bahkan mereka punya kewajiban yang sama dengan kita kepada Allah. Makanya Allah ingatkan dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar supaya mereka beribadahnya kepadaku, kata Allah. Sengaja Allah ingatkan itu, ya, sebelum Allah merintahkan kita untuk beribadah kepada Allah semata, untuk mentauhidkannya, Allah ingatkan bahwa kamu wahai manusia ada karena saya, karena Allah yang menciptakan kamu. Dan bahkan Allah sertakan setelahnya bagaimana Allah berkuasa memberikan rizki kepada manusia. Allah ingatkan lagi, kalau kamu belum sadar juga kamu ada karena Allah, kamu makan dari mana? Udara yang kamu hirup itu dari siapa? Langit yang menaungi kamu itu dari siapa? Air yang kamu minum, yang kau konsumsi untuk masak, untuk ini, untuk itu, untuk hidup, siapa yang menurunkan? Diingatkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah, ya kan? Ayat ke-19 itu. Diingatkan lagi. Ya. Namun demikian, masih saja ada di antara manusia yang sudah demikian sering dan terus Allah ingatkan tentang bagaimana kekuasaan Allah, kehebatan Allah, ya, fasilitas yang banyak Allah siapkan untuk manusia, tapi masih tetap aja ada yang tawakalnya kepada nabi, tawakalnya kepada wali, tawakalnya kepada batu, ini yang menyembah sapi, menyembah lembu, ya, macam-macam. Padahal itu semuanya sama kayak kita, manusia. Ya. Nah, maka barakallahu fikum, para ulama menyebutkan sebuah kaidah bahwa tauhid rububiyah itu yastalzimu tauhid al-uluhiyah. Keyakinan seseorang terhadap tauhid rububiyah itu mengharuskan dia untuk meyakini tauhid uluhiyah. Ya, itulah konsekuensinya. Kalau orang sudah meyakini Allah sebagai pencipta, Allah sebagai pemberi rezeki, Allah sebagai pengatur jagat raya, Allah sebagai yang menurunkan hujan dan seterusnya, konsekuensinya berarti Allah Maha Kuasa. Berarti Allah yang Maha Kuasa, berarti Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi, dan itulah tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah. Sehingga enggak nyambung. Ya. Dan kesalahan yang fatal, bahkan iman yang kurang, ketika seorang satu sisi meyakini Allah yang menciptakannya, Allah memberikan rezeki kepadanya, Allah yang menghidupkan, Allah yang mengatur jagat raya, Allah yang menurunkan hujan, tapi giliran ada masalah tawasulnya kepada nabi, giliran ada problem kehidupan mintanya kepada wali, konsultasinya kepada dukun, ya, kepada orang pintar katanya, gak nyambung. Ya, seharusnya kalau anda yakin, ya sudah minta kepada Allah. Allah itu serba bisa dan maha mendengar, ya, problem-problem dan permintaan hambanya. Nggak usah ragu, nggak usah ragu. Ya. Taib. Wa amma ma'adaha fa uluhiyyatuhu batilah. Adapun selain Allah, maka ya ketuhanan, ya, hak untuk disembahnya itu adalah batil. Wa ma'budun bi ghairi haqqin. Dan kalaupun disembah, maka itu bukan karena kebenaran, tapi karena kebatilan. Karena kebatilan. Ya. Fa hadha ma'na la ilaha illallah. Dan inilah makna dari la ilaha illallah. Wa hadha i'rabuha 'inda al-muhaqqiqin min ahli al-lughah. Ya. Naam. Kemudian yang berikutnya. Wa ma'na asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Adapun syahadatul rasul, syahadat yang kedua. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Ai a'tarifu wa uqirru anna Muhammadan Rasulun min Allah. Arsalahu ila an-nasi kafatan ila thaqalain al-jinni wal ins. Maknanya, kalau ada yang bertanya, ketika seseorang bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah, berarti maknanya adalah saya mengakui dan menetapkan bahwa Muhammad adalah utusan Allah yang Allah utus ke tengah manusia, jin dan manusia, semuanya. Semuanya. Ya, jadi sifat syariat Rasulullah, ya, Islam yang Nabi bawa itu sifat universal, syamilah dan lengkap, sempurna, kamilah. Syamilah dan kamilah. Universal. Ya. Sehingga kalau orang sudah yakin ini, itu enggak ada lagi statement-statement miring, ya. Ketika Allah memerintahkan, ya, kepada kaum muslimin untuk menerapkan sebuah syariat baik di dalam Al-Qur'an ataupun hadis, yaitu syariat untuk seluruh manusia. Perintah untuk berhijab dengan hijab yang syar'i, enggak ada lagi bahasa-bahasa awal itu tradisi orang Arab, itu untuk orang Arab saja, untuk Indonesia enggak wajib. Enggak usahlah kita ikut ke Arab-Araban. Kita cukup Islam Nusantara saja. Itu kan cuma adat. Ya subhanallah, kalau yang berbicara itu pakar budaya yang memerintahkan, "Wei para wanita, berhijablah kalian." Yang ngomong pakar budaya, sastrawan, ya, lulusan fakultas mana begitu, mungkin Anda bisa berbicara seperti itu. Konteksnya apa? Budaya. Tapi ini yang berbicara, memerintahkan Allah, syariat tadi, universal. Sehingga perintah untuk berhijab, contoh saja, itu mencakup baik yang di Arab ataupun selain Arab. Ya. Tapi demikian, ketika pondasi keyakinan yang seperti ini mulai dikaburkan, akhirnya muncullah statement-statement, pernyataan-pernyataan yang itu justru mengkebiri syariat Islam, ya. Berusaha untuk merusak, ya, mengganggu stabilitas kenyamanan kaum muslimin dalam beragama, ya. Dan jangan dikira yang munculkan kalimat-kalimat seperti itu orang kafir, bukan, kaum muslimin, ya, tokoh-tokoh itulah, sungguh disayangkan. Oleh karena itu, sekian banyak ayat dan hadis yang itu menjelaskan bahwa Rasul diutus untuk seluruh manusia. Qul inni Rasulullah ilaikum jami'an, katakan wahai Nabi kepada seluruh manusia, apa ya Allah yang aku sampaikan kepada mereka? Inni Rasulullah ilaikum jami'an, sesungguhnya aku adalah utusan Allah yang Allah kirim untuk kalian semuanya wahai manusia. Kurang banyak, masih kurang mantap. Nabi menguatkan dalam hadis yang sangat amat sahih, mutafakun alaih, yang para ulama ahlul hadis sepakat untuk menerima hadis tersebut, karena mutafakun alaih, Bukhari Muslim meriwayatkan hadis tersebut. Ketika Nabi menyebutkan tentang keistimewaan dan perbedaan antara syariat yang Nabi bawa dengan nabi-nabi sebelumnya, di antara perbedaannya kata Nabi, wa kana nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassatan wa bu'itsu ila an-nasi 'ammah. Dulu para nabi sebelum saya, kata Nabi, diutus itu khusus untuk kaumnya saja. Makanya jangan heran dalam satu waktu, dalam satu generasi ada 1, 2, 3 nabi yang hidup bersamaan, yang diutus ke tengah kaumnya saja, yang membawa syariat yang berbeda. Jangan heran. Mau bukti? Ya, Nabi Khidir, Nabi Musa, hidup satu masa, tapi Allah utus ke kaum yang berbeda, syariatnya beda. Nabi Musa kepada kaumnya Bani Israel, Nabi Khidir kepada kaumnya, syariatnya beda. Sama-sama nabi, sama-sama utusan Allah, tapi syariatnya beda. Dan itu pun skupnya kecil, skupnya, skalanya terbatas, kaumnya saja. Adapun aku, kata Nabi, diutus oleh Allah untuk seluruh manusia. Ya, baik yang ada di benua Afrika, yang ada di benua Amerika, yang di Australia, Asia, Eropa, ataupun yang lainnya, sama. Ya, karena Allah sudah menetapkan Rasulullah sebagai nabi yang terakhir. Ya. Maka Nabi Muhammadun aba ahadi min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Ini status Rasul sebagai nabi dan rasul yang terakhir, sebagai penutup, ya, sebagai penyempurna dan pelengkap. Nah, tapi sampai di sini insyaallah, semoga bermanfaat yang sedikit ini, dan insyaallah dilanjutkan pada kajian yang akan datang bismillah. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.